Mengantuk perempuan setengah baya di bak terbuka mobil sayuran. Jam 3 pagi itu tangannya terangkat saat sorot lampu mobilku menyilaukan matanya. Aku ingat ibuku, aku ingat istri dan anak perempuanku. Separuh jalan menuju rumah saat lampu menyala merah di depan terminal bis kota yang masih sepi. Aku melihat seorang pelacur tertidur, mungkin letih atau mabuk. Aku ingat ibuku, aku ingat istri dan anak perempuanku. Di bawah temaram sinar merkuri, bocah telanjang dada bermain bola. Oh pagi yang gelap, kau sudutkan aku. Suara kaset dalam mobil aku matikan, jendela ku buka. Angin pagi dan nyanyian sekelompok anak muda mengusik ingatanku. Aku ingat mimpiku, aku ingat harapan yang semakin hari semakin panjang tak berujung. Perempuan setengah bayar, pelacur yang tertidur, bocah-bocah bermain bola, anak muda yang bernyanyi. Sebentar lagi ayam jantan kabarkan pagi, hari-harimu menagih janji. Aku di sini, ya aku di sini. Ingat ibuku, istri dan anak-anakku.